Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah hafidhakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke 104 dari surat Al-Ma'idah, juz yang ke-7, yang mana ayat yang ke-104 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang jeleknya taklid dan haramnya taklid yang mereka mengekor, membabi buta, mengikuti tanpa dalil, yang mereka jadikan sandaran adalah bapak-bapak mereka, nenek-nenek mereka, pembesar-pembesar mereka, bukan dalil yang mereka jadikan sandaran. Oleh karena itu penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, yawma tuqallabu wujuhum binnar. Apa lanjutannya itu dalam surat Al-Ahzab itu? Yawma tuqallabu yawma tuqallabu wujuhum binnar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini syahidnya. Jadi mereka menyesal. Ketika di akhirat menyesal. Mereka ketika ditelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, mereka mengatakan, duhai seandainya kami dulu mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi malah justru apa? Justru mereka malah mengikuti kubara'ana, yaitu pembesar-pembesar kami. Nah, mengikuti nenek moyangnya. Fa'adalluna sabila, akhirnya mereka menyesalkan kami. Jadi kalau kita ngikutin dalil, selamat. Tapi kalau ngikutin orang-orang tertentu, personil tertentu, belum tentu selamat. Karena manusia itu selamat, dia masih hidup tempat untuk terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dan fitnah. Naam. Tapi kalau kita ngikutin dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah Ta'ala dua sumber tersebut adalah sumber yang akurat, yang tidak ada kelirunya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Bayangkan jeleknya taklid sampai-sampai nampak kalau fikum di akhirat dimintai pertanggungjawaban, mereka apa menyesalannya seperti itu, mengikuti pembesar-pembesarnya, mengikuti teman duduk yang jelek. Paham ya? Wa yauma ya'adu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala dhikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu linsani khadula. Penyesalan datang di akhir, bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi datang di akhir. Teman duduk yang jelek sangat berbahaya sekali. Wa yauma ya'adu adh-dhalimu 'ala yadayhi, di suatu hari yang orang-orang zalim menggigit jari-jemari mereka. Paham ya? Menunjukkan penyesalan. Jari-jemari itu kalau digigit gini, menunjukkan orang menyesal itu loh. Menyesal dan sedih sekali. Nah, barakallahu fikum. Seraya mengatakan apa? Duhai seandainya dulu kami menjadikan Rasul itu sebagai jalan kami yang kami tempuh. Jalannya para Rasul. Nah, barakallahu fikum. Kemudian menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakalah diriku ini, kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan seorang teman. Keliru dalam menjadi teman. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani, sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Al-Qur'an setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu insani khadula. Setan itu senantiasa mengganggu dan merendahkan manusia. Ikhwan fi dinillah azza wa jazakumullah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita termakan oleh enam fitnah yang sangat berbahaya ini, taklid. Fitnah taklid itu sangat berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Ketika sudah datang petunjuk hidayah di hadapannya, dia lebih mengedepankan apa? Kita lihat ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan dan yang dibawa oleh Rasul, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Allah musta'an. Cukup bagi kami yang telah kami jumpai dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, katanya. Bayangkan. Enggak mau. Kembali ke dalil enggak mau. Kembali kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan enggak mau. Kembali kepada apa yang Rasulullah bawa enggak mau. Paham ya? Nah, mereka justru mengikuti mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun ilmu. Enggak punya ilmu, tidak pula bisa memberikan petunjuk. Itu malah diikutin gitu loh. Allah musta'an. Dan inilah yang sampai saat ini kita saksikan nih, kampung-kampung, orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Paham ya? Kalau dinasehatin, ini enggak boleh mbah, ini haram, ini perkara bid'ah, ini perkara yang berseberangan. Mbah kami dulu seperti ini, ya enggak? Nenek moyang kami dulu seperti ini, enggak bisa diubah lagi katanya. Kita katakan itu termasuk taklid yang buta, berbahaya barakallahu fikum. Nah, karena nenek moyang bukan dalil. Kalau kita mau kembali ke nenek moyang yang benar-benar moyang, paham ya? Yang benar-benar yang paling mentok para salaf. Paham ya? Dari kalangan sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in, silakan tafadhol. Tapi kalau nenek moyang yang di atas, nah barakallahu fikum, kesyirikan, di atas kebitahan, paham ya? Klenik-klenik, atau yang semisalnya, jampi-jampi, jimat, atau yang semisalnya, hindari. Nah barakallahu fikum. Kita lihat dia tambah jelas tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya ya. Wa idza qila li haula'il kuffar al-muharramin al-muharrimina ma halallah. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kufar yang mereka mengharamkan perkara yang Allah terhalalkan, ta'alu ila tanzilillahi wa ila rasulih. Kemarilah kalian mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada rasulnya. Lihat tabayyana lakumul halal wal haram, agar semakin nampak dan jelas di hadapan kalian yang halal dan haram. Qalu, bayangkan. Mereka mengatakan apa? Yakfina ma warasnahu an abaina min qawlin wa amalin. Artinya apa? Cukup bagi kami apa-apa yang telah apa? Nah barakallahu fikum, yang telah diwariskan kepada kami dari bapak-bapak kami, nenek-nenek kami, berupa ucapan dan juga perbuatan. Istilahnya nenek moyang gitu istilahnya mereka. Ayakuluna dzalika walau kana abahum la ya'lamun syai'an. Apakah mereka akan mengatakan seperti itu kalau bapak-bapak mereka tidak punya ilmu sedikit pun? Ai la yafhamun haqqan wa la ya'rifuna, enggak paham kebenaran, enggak mengetahui kebenaran. Apakah tetap mengatakan seperti itu? Wala yahtaduna ilaih, dan juga tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya. Fakaifa yatba'unahum bil hal hadhi? Bagaimana mereka ngikutin? Mbah-mbah mereka ngikutin nenek moyang mereka dalam keadaan seperti ini, enggak punya ilmu, enggak mengetahui kebenaran kok diikutin. Naam Allah musta'an, bahaya. Fa innahu la yatba'uhum illa man huwa ajhal minhum wa adhal sabila. Sesungguhnya tidak ada yang mengikuti mereka kecuali orang-orang yang lebih bodoh dari mereka dan orang yang lebih sesat, lebih apa? Sesat jalannya. Allahu musta'an. Jadi sandarannya bukan kepada dalil, tapi kepada mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, ini keliru. Upayakan kita di dalam kehidupan sehari-hari beragama ini, nah landasannya adalah dalil qala Allah qala Rasul. Tenang. Adapun qala fulan qala alan qala mbah fulan mbah alan, itu bukan hujjah, bukan dalil. Qalat hukumah fulaniyah, telah berkata negara ini negara itu, bukan dalil. Dalil qala Allah qala Rasul. Ya kan, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illal haditha wa illal fikha fid dini. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma sima dzaka waswasu syayatini. Artinya apa? Setiap ilmu, semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an mashghalatun, menyibukkan. Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain Al-Quran menyibukkan. Ilmu tersebut ilmu yang menyibukkan. Perhatikan baik-baik. Simak barakallahu fikum. Kecuali apa? Kecuali ilmu hadis dan memahami dalam masalah agama. Memahami dalam masalah apa? Agama. Naam, al-ilmu, ilmu itu adalah yang bagaimana secara hakikatnya? Maqala fihi haddatsana. Ilmu yang dalamnya ada qala haddatsana fulan, haddatsana alan, ilmu hadis. Naam. Adapun selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi ilmu ada ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, memahami agama dengan benar. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Qalu, mereka mengatakan tadi sudah selesai. Ayat naam barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang mengikutin mbah-mbah mereka, pembesar mereka atau nenek moyang mereka kecuali orang yang lebih bodoh daripada mereka dan lebih sesat jalannya. Allahumma musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Mencari teman duduk harus pilih-pilih. Jangan sembarangan, karena teman duduk itu adalah naam cermin. Cermin bagi kita juga. Kenapa? Kalau teman duduknya jelek, nanti dia akan jelek juga. Kalau teman duduknya baik, dia akan baik juga. Kalau teman duduknya orang yang baik, semangat dalam belajar, rajin, dia nanti akan terpengaruh untuk rajin dan semangat dalam belajar. Tapi kalau teman duduknya adalah orang yang nakal, jelek, jahat, barakallahu fikum, suka berdusta, jangan berharap dia akan apa? Akan selamat dan juga menjadi baik. Pasti akan apa? Terkena imbasnya. Paham ya? Teman duduk yang baik, nah barakallahu fikum, ketika apa? Melihat saudaranya keliru, diingatkan. Saudaranya terjerumus dalam kekeliruan, diluruskan. Saudaranya berbuat kemungkaran, diingkari. Itu teman duduk yang baik. Adapun teman duduk kalau sama-sama sepakat dalam kemungkaran, sepakat dalam pelanggaran terhadap syariat, sepakat saling diam, saling menutupi, bersengkongkol, itu teman duduk yang jelek. Nah, ingat-ingat hadis yang sering antum dengar itu, masalul jalisis salih wal jalisis su, nangka masalih apa? Sahbil. Nah, barakallahu fikum, itr. Paham ya? Kahamil misk wa nafihil kir. Paham ya? Artinya apa? Permisalannya bagaikan orang penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Paham ya? Bagaimana penjual minyak wangi? Imma kita ini akan membeli minyak wanginya, ataupun duduk di situ dikasih wangi-wangian, ataupun enggak dikasih, kita mencium bau wangi di situ. Serba wangi, serba baik, serba bagus kalau teman duduknya bagus. Sedangkan permisalan teman duduk yang jelek, nah barakallahu fikum, bagaikan apa? Tukang pandai besi. Tukang pandai besi barakallahu fikum, itu imma antum nanti tercium bau-bau enggak sedap, ya enggak? Kalaupun antum dekat-dekat terkena percikan api, terbakar. Jelek, semuanya serba jelek. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau teman duduk yang baik, walaupun antum bukan orang yang baik, tapi teman duduk yang baik akan orang menilai, oh si fulan baik. Karena teman duduk. Tapi kalau teman duduk yang jelek, walaupun antum baik, walaupun antum ada sunni salafi, walaupun orang soleh, karena teman duduknya rusak, orang menilai dari jauh, wah ini orangnya gak beres. Padahal baik orangnya. Karena teman duduknya barakallahu fikum. Na'am. At-tuyur ala ashkali at-taqa'. Burung itu akan hinggap dengan burung yang semisalnya. Paham ya? Tidak akan pernah burung akan apa? Berduaan dengan burung yang berlainan. Burung merpati dengan burung gagak enggak pernah. Burung gagak sendiri. Burung merpati sendiri. Burung emprit, emprit atau emprit? Emprit, paham ya? Kecil-kecil itu juga enggak pernah terbang sama burung gagak gini. Enggak pernah kan? Karena beda jenisnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang baik dia akan senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Orang yang jelek dia senantiasa berteman orang jelek. Orang hizbi mubtadi', dia pun temannya juga orang hizbi mubtadi'. Enggak mau dekat-dekat orang sunni salafi karena beda jalannya tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nasakumullah. Jadi ayat yang mulia ini sebagai renungan bagi kita semuanya bahwa taklid adalah haram, adapun yang diwajibkan adalah kita mengikuti hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita dituntut untuk apa? Senantiasa menuntut orang yang mengatakan ini ibadah, ini amalan baik, ini amalan saleh, dituntut untuk apa? Menanyakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian, bukti kalian, dalil kalian kalau kalian jujur. Kalau enggak bisa datang bukti, berarti kalian kadzabun, pendusta. Hati-hati. Nah, karena taklid apa taklid? Taklid adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih di dalam Waraqat, dalam apa mantumal Waraqat itu, taklidun naqbulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatil lisaini. Taklidun naqbulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatil lisaini. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Ini bagaimana ustaz hukumnya ustaz? Boleh enggak masalah? Dalilnya ada enggak? Enggak perlu dalil katanya. Namanya kalau ustaz sudah bilang boleh, boleh. Bilang enggak usah banyak tanya katanya. Allah musta'an, menggiring untuk taklid. Haram. Na'am barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya ayat yang ke-105 barakallahu fikum berkaitan masalah perlindungan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita di atas hidayah, di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah, gak usah khawatir. Orang-orang sesat tidak akan membahayakan kalian. Orang-orang sesat, selama kita berada di atas petunjuk, di atas Al-Quran dan Sunnah, gak usah khawatir, gak usah merasa minder, merasa takut, gak akan membahayakan diri kita semuanya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Para ulama telah menjelaskannya, di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi di dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la tahtar bi kasratil halikin. Artinya apa? Wajib atasmu berpegang teguh dengan jalan kebenaran, di atas jalan al-haq, dan jangan merasa minder, takut, gelisah dengan sedikitnya orang yang menempuh. Sedikit, ahlus sunnah sedikit. Mana pernah ahlus sunnah itu banyak? Ahlus sunnah yang kokoh di atas Al-Quran sunnah, qawlan wa amalan wa iqadar, ucapan, keyakinan, amal, sangat sedikit sekali. Daurah, pernah gak mencapai 1000 pak? Belum pernah. 500 saja gak pernah kan? Gak pernah. Karena tamhis, disaring. Saring, kalau siapa yang benar-benar kokoh di atas Al-Quran sunnah, dan siapa yang mereka hanya sekedar mengikuti apa? Nam keinginan-keinginan dunia. Siapa yang hanya ingin mencari apa? Nam gelar, mencari titel, mencari nam sanjungan, mencari biar viral terkenal, bukan. Namanya ahlus sunnah dituntut untuk apa? Jujur di dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmunya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Atau tadi itu kalam ilmu qayyim apa selanjutnya tadi itu? Na'am barakallahu fikum wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Wala tahtar bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di situ. Kalau pengikut kebatilan jelas banyak, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita dilarang untuk apa? Mengikuti mayoritas, mengikuti kebanyakan, karena kebanyakan orang itu sukanya apa? Hawa nafsu yang mereka andalkan. Paham ya? Wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau mentaati orang-orang, kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali dugaan, sangkaan, jangan-jangan demikian, barangkali demikian. Bayangkan itu, tidaklah mereka kecuali berbohong, berdusta. Hati-hati, barakallahu fikum. Walaupun sedikit, tapi istiqamah, itulah yang namanya al-jama'ah. Berkata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana ini? Nukilkan al-Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, apa kata beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu seorang diri. Kita baca ayatnya barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian menjaga diri dari kalian. La yadurukum man dalla, ini syahidnya. La yadurukum man dalla idah tadaitum. Tidak akan membahayakan orang yang berada di atas petunjuk, sesatnya orang-orang sesat. Paham ya? Orang-orang sesat biarkan. Mereka memilih jalan kesesatan. Orang yang di atas petunjuk, jaga baik-baik. Karena itu adalah apa? Karunia yang sangat besar. Diberikan keistiqomahan di atas apa? Petunjuk. Di atas Al-Quran Sunnah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Artinya apa? Akan senantiasa dari kalangan umatku yang nampak unggul di atas al-haq, tidak membahayakan ahlul haq, orang-orang yang apa? Yang merendahkan mereka, menghina mereka. Paham ya? Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat dalam keadaan mereka seperti itu. Masya Allah, menunjukkan bahwa al-haq itu senantiasa ditolong, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan dikabarkan kepada kalian dengan apa saja yang dulu kalian kerjakan di dunia. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha rasulah, wahai orang-orang yang jujur iman kepada Allah dan rasulnya, wa amilu bisyar'ih, dan mengamalkan syariatnya, alzimu anfusakum, ini alzimu anfusakum, jagalah baik-baik diri kalian, bil amali dengan beramal, bi taatillah wasnabi ma'asiyatih, dengan mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan terhadapnya, wadawimu ala dzalik, dan terus-meneruslah kalian di atas apa? Di atas ketaatan tersebut, walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah, tapi continue. Ingat-ingat amalan yang paling Allah cintai, yang bagaimana? Madawa ma'alaihi sahibu wa in qalla, yang pelakunya itu terus-menerus walaupun sedikit terus-menerus. Salat malam terus dilaksanakan. Salat duha walaupun 2 rakaat tapi terus continue. Salat malam walaupun 3 rakaat, 2 rakaat salam, ditutup 1 rakaat witir, terus dilaksanakan. Itu Allah senang. Daripada langsung 11 rakaat setelah itu enggak salat lagi. Iya enggak? Salat duha lah 8 rakaat setelah itu besok enggak salat lagi. Paham ya? Ditanbih oleh Rasulullah SAW, ya fulan, la takun mithla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamil lail, ya fulan, kamu jangan seperti si fulan itu. Ya Abdullah, la takun mithla fulan, hadisnya gitu ya. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu salat malam, akhirnya setelah itu meninggalkan salat malam karena karena apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah, enggak boleh. Semampunya tapi continue. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Fa idza fa'altum dzalika fala yadurukum dhalala man dhalla idza lazimtum tariqal istiqamah, masyaallah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu mentaati Allah dan naam, apa lanjutan tadi? Wadawimu ala dzalik wa illam yastajibun nas lakum. Terus meneruslah kamu di atas kebenaran mentaati Allah walaupun manusia tidak apa? Tidak memenuhi, nah barakallahu fikum, tidak menerima dakwah kalian atau tidak mau peduli terhadap kalian. Fa idza fa'altum dzalik, apabila kalian mengerjakan seperti itu, taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, fala yadurukum dhalalun man dhalla idza lazimtum tariqal istiqamah, maka tidak akan membahayakan kesesatan orang yang sesat apabila kalian terus istiqamah, continue di atas jalan istiqamah ini. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tidak membahayakan. Wa amartahum bil ma'ruf wa nahaitahum 'an munkar, yaitu selama kali engkau merintahkan kepada ma'ruf dan melarang dari perkara munkar. Ilallahi marji'ukum jami'an fil akhirah, hanya kepada Allah tempat kembali kalian semuanya nanti di akhirat. Fayukhbirukum bi a'malikum wa yujazikum 'alaiha, yang kemudian Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kalian amalan-amalan kalian dulu dilakukan di dunia, dan akan membalasi semua amalan sesuai dengan apa? Kadar amalan yang kalian lakukan di dunia tersebut. Jadi selama kita merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar, itu sumber kebaikan, tanda kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala sudah menjamin dalam Al-Quran Karim, termasuk ciri-ciri kriteria umat yang terbaik apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Paham ya? Nah, kalian sebaik-baik umat yang keluar untuk manusia, untuk apa? Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Na'am barakallahu fikum. Cukup sekian yang disampaikan. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillah rabbil alamin.